mencintai dirimu selalu, merindukan dirimu sepanjang waktu, berdoa tentangmu setiap lima waktu, bermunajatku tentangmu. Menyayangi dirimu selalu, membahagiakanmu ku harap selalu, mendoakan dirimu setiap lima waktu, berbakti sepanjang usiaku. Ayahku, matahariku, bundaku, bulanku, doa tulus kan terucap selalu, surga tuh ayah bundaku. Menyayangi dirimu selalu, takkan terhapus sepanjang waktu, mendoakan dirimu setiap lima waktu, berharap Allah menjagamu. Tangi yang pesanmu selalu, solehkan diri bukti cintaku, mendoakan dirimu setiap lima waktu, tak pernah ingin kecewakanmu. Ayahku, matahariku, bundaku, selalu surga tuh ayah bundaku. Tak ada yang bisa membalasnya, hanya surga yang pantas untuknya. Yang pantas untuknya. Hanya surga yang pantas untuknya.